bibir ku lupa pernah ku menangis karena aku berharap jauh. Lalu ku berpikir aku pun mengerti, ternyata cinta tak begitu yang ku pikir. Cinta hanya seperti cerita, engkau raja dan ku ratunya. Kau jadikan aku bintang-bintang di kisahmu. Oh kasihku sempurna aku. Aku ingin denganmu sampai akhir waktuku. Cinta ini hanya untuk dirimu. Percayalah, oh percayalah, belahan jiwaku selama. Seperti cerita, engkau raja dan ku ratunya. Kau jadikan aku bintang-bintang di kisahmu. Oh kasihku sempurna.